barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Qala al-muallif al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-adabul mufrad, haddatsana abdullah ibnu muhammad qala haddatsana al-khalil ibnu ahmad qala haddatsana al-mustanir ibnu akhbar qala haddatsani muawiyah ibnu qurrah. Sanad hadis ini sampai kepada Muawiyah ibnu qurrah. Qala, beliau mengatakan, kuntu ma'a Ma'qil al-Muzani, aku suatu ketika bersama Ma'qil al-Muzani. Ma'qil al-Muzani ini adalah guru beliau, gurunya Muawiyah ibnu qurrah. Qala fa'ama ta'adan anit tariq, maka Ma'qil ketika itu amata adan, menyingkirkan ada ai gangguan, anit tariq, dari jalan. Faraaitu syai'an fabadartuhu, kemudian kata Muawiyah ibnu qurrah, kemudian aku melihat sesuatu dan aku segera melakukan sama sesuai dengan apa yang beliau lihat dari gurunya, yaitu menyingkirkan gangguan, menyingkirkan rintangan dari jalannya manusia, jalannya kaum muslimin yang menghalangi langkah mereka ketika melewati jalan tersebut. Faqala ma hamalaka ala ma sana'ta ya bena akhi, maka Ma'qil al-Muzani yang melihat muridnya melakukan demikian, beliau bertanya, ma hamalaka ala ma sana'ta, apa yang membawamu untuk melakukan hal yang demikian, wahai anak saudaraku. Naam, sapaan kepada orang yang lebih muda darinya, apa yang membuatmu melakukan demikian, engkau juga menyingkirkan gangguan atau rintangan dari jalan. Qala ra'aituka tasna'u syai'an fa sana'tuh, maka Muawiyah ibn qurrah beliau menjawab, aku telah melihatmu melakukan sesuatu, maka aku pun mencontohnya. Aku juga melakukannya. Aku melihat engkau menyingkirkan gangguan dari jalan, maka aku pun berbuat demikian. Karena aku melihat bahwasannya ini adalah suatu kebaikan, maka aku pun mencontohnya. Qala ahsanta ya bana akhi, maka Ma'qil al-Muzani mengomentari, ahsanta ya bena akhi, bagus telah baik apa yang telah engkau lakukan wahai anak saudaraku. Sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amata adan antariqil muslimin, barang siapa yang dia menyingkirkan gangguan, membersihkan rintangan dari jalannya kaum muslimin yang menghalangi mereka, kutibalahu hasanah, maka akan ditulis baginya satu kebaikan. Wa man tuqabbilat lahu hasanah dakhalal jannah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang diterima darinya kebaikan, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Naam ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Ini adalah hadis atau asar yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam babnya Al-Baghi, bab yang menjelaskan tentang tercerahnya sifat Al-Baghi, melampaui batas air berbuat kezaliman, yaitu asar dari Ma'qil Al-Muzani rahimahullahu ta'ala bersama muridnya, yang mana ketika itu beliau menyingkirkan gangguan dari jalan, kemudian diikuti dan dicontoh oleh muridnya. Dan beliau menyampaikan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan perbuatan demikian, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini adalah termasuk dari kebaikan, yang mana kebaikan ketika diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan menjadi sebab masuknya seorang ke dalam al-jannah, ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa syahid atau kesesuaian hadis ini dengan bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, yaitu Al-Baghi, yaitu disebutkan bahwasannya 6. Ketika menyingkirkan gangguan, menyingkirkan al-adha dari jalannya kaum muslimin merupakan sebuah kebaikan, maka kebalikannya ketika ada orang yang meletakkan gangguan di jalannya kaum muslimin, dia membuat 6 al-adha, membuat rintangan atau membuat sesuatu yang bisa mencelakakan kaum muslimin ketika melewati jalan tersebut, maka ini adalah suatu bentuk kezaliman, suatu bentuk al-baghi yang diharamkan di dalam syariat Islam, dan tentunya pelakunya akan mendapatkan kejelekan, dan bisa jadi itu merupakan sebab seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadzu billah. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Zaid rahimahullahu ta'ala, dalla hadzal haditsu ala masyru'iyyati imatatil adza bikafati anwa'ihi an tariqin nas allati la budda lahum minha wa dzalika kasyauqi wal ahjar wal asjarul mu'dhiyati lil mamar wa ay yashhab hadzal amal al ihtisab wa talab al ajr min Allah azza wa jalla. Berkata Syaikh rahimahullahu ta'ala, hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya untuk imatatul adza, menyingkirkan gangguan, membersihkan rintangan dengan berbagai macam bentuknya dari jalannya manusia yang labud dalahum minha, yang manusia itu memang tidak ada lain jalan yang lain kecuali mereka harus melewati jalan tersebut, jalan utamanya kaum muslimin yang sering dilalui oleh manusia, baik untuk berangkat, untuk pergi, untuk apapun, baik itu berjalan kaki atau dengan kendaraan mereka, jalannya manusia ini hendaknya harus dibersihkan dari berbagai macam gangguan. Wa dzalik, dan gangguan-gangguan itu disebutkan contohnya oleh beliau seperti duri atau batu atau pepohonan yang menghalangi orang-orang yang mau lewat. Ketika misalnya ada pohon yang berusan tumbang ke arah jalan sehingga manusia tidak bisa lewat, maka hendaknya kita yang mengetahui, yang melihat, segera membersihkan, menghilangkan gangguan-gangguan tersebut dengan memindahkannya, menghilangkannya atau memotongnya, supaya manusia, kaum muslimin bisa melewati jalan tersebut dengan nyaman. Atau ketika musim hujan, jalan tersebut becek, jalan tersebut tergenang air padanya, bisa dialirkan airnya supaya tidak basah, nam bisa ditimpun supaya tidak berlubang. Ini tentunya juga masuk di dalam imatatul adza, menyingkirkan gangguan dari jalannya kaum muslimin yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bikafati anwa'i, dengan berbagai macam bentuknya, supaya kaum muslimin bisa melewati jalan tersebut dengan nyaman. Qala wa ayyashhaba hadzal amal al ihtisab wa talab al ajri min Allah azza wa jal, dan hendaknya ketika dia melakukan amalan yang mulia tersebut, menyingkirkan adza, menyingkirkan gangguan dari jalannya kaum muslimin, hendaknya dia melakukan amalan tersebut adalah al ihtisab, mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang dia harapkan. Wa qad sabata 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan sungguh telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda. Di sini beliau Asy-Syarih rahimahullahu taala membawakan asar atau hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya Nabi SAW bersabda, al-imanu bit'un wa sab'una aw bit'un wa sittuna syu'bah. Al-iman, keimanan, itu ada 70, 6 sampai 60, bilangan dari 73 sampai 79 atau 63 sampai 69 cabang-cabang keimanan. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah, dan yang paling afdal, yang paling mulia dari cabang-cabang keimanan tersebut, itu adalah ucapan la ilaha illallah, kalimatut tauhid, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cabang keimanan yang paling afdal. Wa adanaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dan cabang keimanan yang paling rendah itu adalah imatatul adza, menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan gangguan bahaya atau sesuatu yang memudaratkan darinya jalannya kaum muslimin. Ini juga termasuk salah satu dari cabang-cabang keimanan. Qala wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu juga termasuk dari cabang keimanan. Qala wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin fa akhadahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bainama rajulun yamshi bi tariq, ketika seseorang itu berjalan melewati sebuah jalan, yang mana pada jalan tersebut wajada ghusna syaukin, dia mendapati ada ranting duri, ranting pohon atau duri atau yang semisalnya yang menghalangi jalannya kaum muslimin yang ada di tengah jalan tersebut. Fa'akhadahu, kemudian dia mengambilnya, membuangnya, menyingkirkan dan membersihkannya. Fasyakarallahu lah, maka Allah Ta'ala berterima kasih kepadanya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya, dan dengan sebab itu dia bisa masuk ke dalam al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena amalan yang kecil, amalan yang ringan, ketika itu dilakukan dengan ikhlas, tentunya mengharap dari Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjadi sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebab masuknya seseorang ke dalam al-jannah. Masya Allah, amalan yang ringan, yang mungkin sering terlewatkan atau terlupakan bagi sebagian manusia. Qala wa fi riwayah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan di dalam riwayat yang lain, kalau tadi riwayat Bukhari dan Muslim, yang kedua ini adalah riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, marra rajulun bi ghusni syajarah ala dhahri tariq. Lewat seseorang di sebuah jalan yang mana di situ ada dahan dari sebuah pohon yang melintang di bahu jalan. Faqala, maka dia mengatakan, wallahi launahyanna hadza anil muslimin la yu'dhihim, demi Allah, sungguh benar-benar aku akan menyingkirkan ini menyingkirkan dahan pohon ini dari jalannya kaum muslimin sehingga tidak mengganggu mereka, tidak mengganggu langkah mereka, tidak mengganggu perjalanan mereka. Fa'udakhilal jannah, maka dengan sebab itu dia dimasukkan ke dalam al-jannah, ke dalam surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, amalan yang ringan, balasan yang besar bagi seorang muslim yang melakukan amalan-amalan tersebut ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa fi riwayah akhra, dan di dalam riwayat yang lain pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhin nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, laqad ra'aitu rajulan, sungguh aku telah melihat seorang laki-laki, yataqallabu fil jannah, yang dia berpindah-pindah di dalam al-jannah, dia ada di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq, yaitu karena disebabkan dia telah memotong sebuah pohon yang menghalangi bahu jalannya kaum muslimin. Ketika di dunia, dia memiliki amalan yang agung, amalan yang besar, yaitu dia pernah memotong pohon, menyingkirkan batang pohon yang mengganggu jalannya kaum muslimin. Kemudian dia masuk ke dalam al-jannah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kana tu'zin nas, yang sebelumnya batang pohon tersebut mengganggu jalannya kaum muslimin. Wa fi musnad Ahmad qala la arfa'anna hadza la'alla Allahu azza wa jalla yaghfira li bih. Dan di dalam musnad Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la arfa'anna hadza, sungguh benar-benar aku akan mengangkat dahan pohon ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni diriku dengan sebab amalan tersebut. 6. Amalan yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, amalan yang ringan ketika dikerjakan dengan ikhlas, mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan pahala yang besar. Tentunya harus disertai dengan keikhlasan dan ketakwaan tadi, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya menerima amalan-amalan soleh, amalan kebaikan dan ketaatan, minal muttaqin, dari mereka orang-orang yang bertakwa kepadanya, yang di dalam hatinya ada ketakwaan. Qala kama dallal hadithu aydan alal hasi wa targhibi fil mubadarah ila a'malil khair allati yakunu naf'uha muta'addiyan ilal ghair. Sebagaimana pula hadis ini menunjukkan atas hasungan dan dorongan untuk al-mubadarah, bersegera di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan yang mana manfaatnya bisa sampai kepada orang lain. Tidak hanya pada dirinya sendiri. Berbeda dengan ibadah puasa, sholat, zakat atau yang semisalnya, itu amalan-amalan yang bermanfaat bagi pelakunya saja. Adapun amalan yang seperti ini, amalan kebaikan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain atau bahkan kaum muslimin secara umum, maka di dalam syariat Islam amalan yang demikian itu sangat dihasung dan sangat dimotivasi untuk segera dilakukan. Qala kama dallal hadis wala anna kasbal hasanat sababun lidukhulil jannat kama anna iktisabas sayyiat sababun lidukhulin nar. Sebagaimana hadis ini pula menunjukkan bahwasannya mengerjakan kebaikan itu sebab masuknya ke dalam al-jannah, sebagaimana pula mengerjakan kejelekan ini adalah sebab seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadzu billah. Kemudian yang terakhir, faedah yang bisa kita ambil, kama dalla aydan ala masyru'iyati ta'assi bis-shalihin fi a'malihim al-muwafaqah li syar'il karim. Sebagaimana hadis ini pula menunjukkan tentang disyariatkannya bagi seseorang itu untuk mencontoh amalannya orang-orang saleh, mencontoh amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang saleh, tentunya orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tapi amalan tersebut ketika muwafaqah mencocoki syariat Islam yang mulia ini. Ketika amalannya itu ada dalilnya, bukan hanya amalan yang didasari dengan perasaan, dengan enam timbangan hati, tidak, akan tapi amalan-amalan orang soleh yang sesuai dengan syariat, yang jauh dari kebid'ahan, kemungkaran atau penyimpangan. Ini yang patutnya dicontoh oleh kaum muslimin, sebagaimana tadi yang dilakukan oleh Muawiyah ibnu Qurrah, beliau mencontoh amalan kebaikan yang dilakukan oleh gurunya Ma'qil al-Muzani di dalam menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, dengan ini kita telah selesai dari pembahasan bab yang berkaitan dengan tercelanya sifat al-baghi. Insyaallah kita masuk pada bab yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.